Qala Umar ibn Khattab li Abi Bakar. Berkata Umar ibn Khattab kepada Abu Bakar. Kaifa tuqatilu an-nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Bagaimana engkau memerangi manusia wahai Abu Bakar, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad 'asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka sungguh telah terjaga dariku hartanya dan jiwanya, illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhu 'ala Allah, hisabnya, ya, perhitungannya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala berkata Abu Bakar, wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakah. Sungguh demi Allah, akan aku perangi orang yang membeda-bedakan antara sholat dan zakat. Melaksanakan sholat tapi meniatkan zakat. Sungguh aku akan perangi orang macam ini. Wa inna az-zakata haqqul mal. Sesungguhnya zakat itu hak harta. Wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kalau seandainya mereka menahan dariku untuk menyerahkan tali kecang unta, tidak buat yang lain, inamon, bukan iqala, yang artinya ba'in unta. Dan ini diwayat oleh Bishr. Nah, tetapi kalau seandainya mereka menahan dariku untuk mengeluarkan zakat unta yang mereka keluarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, laqadtuhum ala man'ihi, sungguh aku akan memerangi mereka dikarenakan menghalangi, menahan tidak mengeluarkan zakat unta tersebut. Bapaklah Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab, wallahi ma huwa illa an ra'aytu Allah 'azza wa jalla qad sarra sadra Abi Bakr al-Kitab. Demi Allah, sungguh aku melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah melapangkan dada Abu Bakr untuk memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, ya, yang tidak mau mengeluarkan zakat. Fa'ruftu annahu al-haq, dan aku ketahui bahwa itu adalah suatu kebenaran. Nah, dari hal yang kita bacakan ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, lama tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Nah, ini merupakan bantahan kepada orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu masih hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Siapa pun itu, walaupun orang kafir, mereka akan merasakan kematian. Nabi Isa alaihissalam, menurut pendapat yang kuat, beliau meninggal. Bahwa Allah ilaihi, akan dari Allah mengangkatnya selanjutnya. Anda bicara zaman nanti, ketika Allah Subhanahu wa Taala menurunkan Nabi Isa alaihissalam, kemudian beliaulah yang membunuh Dajjal. Nanti akhirnya Nabi Isa pun akan meninggal dunia. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Sehingga ketika peristiwa meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sebagian sahabat yang mengingkarinya. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, karena siapa yang menyatakan Nabi soal meninggal, maka dia benar. Beliau mengatakan bahwasanya keadaan Rasulullah SAW itu seperti keadaan Nabi Musa yang beliau pergi meninggalkan kaumnya selama 40 hari untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Taala, sampai kaumnya mengira Nabi Musa telah meninggal dunia. Dan kalau kaumnya mengira Nabi Musa telah meninggal dunia, Nabi Musa kembali nanya kepada kaumnya. Maka keadaan Rasulullah pun seperti itu keadaan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, keadaan sangat mengejutkan ketika itu. Dalam kenyataannya, para sahabat melihat Nabi SAW itu meninggal dunia. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, melihat jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menciumnya. Kemudian beliau menghadap kepada para sahabat dan menanyakan kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan membacakan sebuah ayat yang dengan ayat ini Umar bin Khattab sadarkan, wa ma Muhammadin illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila khalaqtum ala a'qabikum. Tidaklah Muhammad ini melainkan seorang rasul, telah berlalu kepada rasul-rasul sebelumnya, berlaku kepada rasul sebelumnya. Apakah meninggal dunia? Apakah terbunuh? Lantas apakah kalian akan kembali murtad ke belakang kalian? Apakah kalian akan kembali kepada kekafiran? Akhirnya meninggal dunia menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu manusia, berlaku kepadanya sebagaimana berlaku kepada manusia sebelumnya. Dan beliau pun seorang Nabi, berlaku kepada beliau sebagaimana berlaku kepada Nabi sebelumnya. Ada yang meninggal dunia, ada yang terbunuh. Apakah dengan sebab ini kalian murtad kembali kepada kekafiran? Ketika melihat ayat ini, Umar sadar. Beliau menyadari bahwa Rasulullah itu benar-benar telah meninggal dunia. Bahkan ketika Abu Bakar membaca ayat ini, para sahabat yang lainnya pun teringatnya dengan ayat ini, sehingga mereka pun mengucapkan ayat ini. Wa ma Muhammadin illa rasul qad khalat min qablihi rusul ila akhir ayat. Dan Abu Bakar menyatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa yang beribadah kepada Muhammad, sungguh Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa beribadah kepada Muhammad, Muhammad manusia meninggal dunia. Masa beribadah kepada makhluk yang meninggal dunia? Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah itu hayy, maha hidup dan tidak pernah mati dan tidak akan mati. Nah, ini diucapkan oleh Allah Maha Sakti kepada Allah Taala alaihi ketika menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga jelas bahwasanya Rasulullah itu meninggal dunia. Nah, wastukhlifa Abu Bakar ba'dahu, dan Abu Bakar dijadikan sebagai pengganti setelahnya, bukan pengganti Nabi Rasul, tapi menggantikan Nabi SAW memimpin kaum muslimin. Nah, jadi khalifah pertama. Nah, dalam Islam ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dibelinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah bukan dengan pernyataan yang jelas atau langsung dari Nabi SAW, akan tetapi melalui isyarat-isyarat dari Nabi SAW bahwasanya Abu Bakar yang berhak menjadi khalifah setelah beliau meninggal dunia. Nah, dan isyarat-isyaratnya tak kala sakit hanya Nabi SAW. Beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam, mengimami manusia dalam salat. Nah, ini merupakan isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Abu Bakar lah yang berhak menjadi khalifah setelah beliau meninggal dunia. Nah, berbeda dengan pernyataan orang-orang Syiah yang mereka lancar kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka menyatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu mengambil haknya Ali bin Abi Thalib, yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah meninggalnya Ali bin Abi Thalib kepada Allah. Ini pernyataan yang tidak ada buktinya. Mana buktinya? Mana dalilnya? Bahkan para sahabat memahami ketika itu, walaupun tidak ada ucapan lisan atau tulis secara terang-terang adanya di Rasulullah yang berhak menjadi khalifah itu Allah, akan dari isyarat-isyarat dari Nabi SAW, para sahabat memahami bahwasanya berhak menjadi khalifah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, beliau adalah sahabat yang senantiasa mencintai Nabi SAW. Bahkan beliau pun, dan orang yang membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala manusia mendustakannya dalam peristiwa Isra Mi'raj, ketika orang-orang kufur Quraisy mendustakan peristiwa tersebut, Allah akan menyatakan kalau seandainya Muhammad ini menyatakan yang lebih daripada ini, saya akan percaya. Sampai dikenali sebagai Asy-Siddiq. Beliau pun adalah orang yang menyertai Nabi SAW ketika hijrah. Nah, dikejar-kejar ada orang-orang kufar Quraisy. Terus pun memilih kita bahwa orang Asy-Siddiq itu yang menggalakkan untuk menemaninya ketika hijrah. Dan Nabi SAW menunjuk bahwa orang Asy-Siddiq itu yang menggalakkan itu menjadi imam ketika dia sudah nabi. Ini syarat-syarat yang hak dan khalifah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan para sahabat memahaminya. Ucapan orang Syiah menyatakan Abu Abu Bakar merempuh haknya Ali bin Abi Thalib, ucapannya tanpa ada perbincangan. Ucapan itu muncul gerakan kebencian kepada para sahabat di kalangan Ali bin Abi Thalib. Nah, dan ketika itu, ketika meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wakaf makam dan nikah makam di tanah Arab. Ada yang murtad menjadi kafir dari kalangan Arab. Nah, sebagian bangsa Arab, orang-orang Arab, ketika meninggalnya Rasulullah SAW, ada yang murtad. Sampai saja para ulama, kelompok ini ada dua macam. Salah satu di antaranya para pengikut Musailamah Al-Kadzdzab dari kalangan Bani Hanifah dan yang lain, yang mereka mengenalkan pengakuan Musailamah sebagai nabi. Nah, dan juga para pengikut Al-Aswad Al-Ansi di negeri Yaman dan yang lain. Nah, pada asalnya kelompok ini mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka mengaku-ngaku kenabian itu bagi yang lain. Musailamah mengaku sebagai nabi, kemudian juga Al-Aswad Al-Ansi mengaku sebagai nabi. Pada Rasulullah mengatakan, "Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di." Aku adalah para nabi, tidak ada nabi selainku. Kenyataannya sangat jelas, tidak ada nabi selainku. Nah, tatkala Musailamah mengaku sebagai nabi, kemudian ada orang-orang yang mengikutinya, maka mereka dinyatakan sebagai orang-orang baru. Nah, begitu pun Al-Aswad Al-Ansi di sana, dia mengaku sebagai nabi, ada orang-orang yang mengikutinya, maka mereka dinyatakan sebagai orang-orang kafir. Dikatakan yang mengaku ada nabi, karena Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, dinyatakan kafir. Nah, kalau satu nama Ahmad mengaku sebagai nabi, yang mengakunya dinyatakan kafir, orang yang mengikutinya pun dinyatakan kafir. Mengkaji ayat Allah Subhanahu wa Taala, mengkaji hadis dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga kelompok tadi yang mengaku Musailamah Al-Kadzdzab sebagai nabi atau Al-Aswad Al-Ansi sebagai nabi diperang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga Musailamah pun terbunuh di Yamamah, yang kita kenal sebagai perang Yamamah. Masya Allah, keberanian para sahabat dalam peristiwa perang Yamamah. Nah, sampai terbunuhnya Musailamah yang mengaku sebagai nabi, pendusta besar. Tapi dulu ini bagi Musailamah berkata pendusta. Nah, kemudian juga Al-Aswad Al-Ansi terbunuh di sana. Nah, ini kelompok yang pertama telah kabur sebagian dari bangsa ketika meninggalnya Nabi SAW dengan mengaku dan mengikuti adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan banyak para pengikut Musailamah dan para pengikut Al-Aswad Al-Ansi. Kelompok yang lainnya, yaitu yang murtad dari agama, yang murtad dari agama. Nah, mengingkari syariat-syariat Islam, meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, dan syariat-syariat yang lainnya dari perkara-perkara agama. Kembali kepada kejahiliahan, kembali kepada kekafiran. Nah, maka disebutkan mereka tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini kecuali hanya tiga masjid saja, di Masjid Mekah, Masjid Madinah, dan Masjid Abu Qais di Bahrain. Nah, ini kelompok yang kedua yang mereka pun dinyatakan sebagai murtad. Nah, atau kesimpulannya bahwasanya ahlul bidah, orang yang murtad pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, nah, terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, yang murtad dari agama, nah, dan menggantikan agama Islam, kemudian kembali kepada kekafiran. Kelompok yang pertamanya dua kelompok. Yang pertama, para pengikut Musailamah dan Al-Aswad Al-Ansi. Yang kedua, kelompok yang murtad, meninggalkan agama Islam, kembali kepada kekafiran, meninggalkan syariat-syariat Islam semuanya, meninggalkan sholat, zakat, dan yang lainnya. Dan kemudian kelompok yang kedua, orang-orang yang murtad dari agama Islam, nah, ada yang mengenalkan kenabian Musailamah dan Aswad Al-Ansi. Yang kedua, yang menolak semua syariat Islam. Kelompok yang kedua yaitu kelompok yang membeda-bedakan antara sholat dan zakat. Dan kemudian menetapkan kewajiban sholat tapi mengingkari kewajiban zakat. Nah, mengingkari kewajiban untuk menunaikan zakat, nah, diberikan kepada penguasa. Jadi, sebenarnya kelompok ini mereka ada ahli bagi kelompok para pemberontak. Nah, mereka melaksanakan sholat tapi tidak mau menyerahkan zakat. Nah, di mana kelompok yang kedua ini pun diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mereka membeda-bedakan, jadi ini makna membeda-bedakan antara sholat dan zakat. Mereka menetapkan kewajiban sholat tapi mengingkari kewajiban zakat setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mereka beranggapan bahwa zakat itu hanya ditunaikan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ditunaikan zakat. Nah, ini yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ketika Allah berkasih di kodi Allah Tuhan memerangi kaum yang seperti ini, yang mereka melaksanakan sholat akan jadi mereka tidak mau mengeluarkan zakat, bahkan melarang manusia mengeluarkan zakat. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Abu Bakar, nah, kemudian berdiskusi dengan Abu Bakar. Umar mengatakan, kenapa kau memerangi mereka? Nah, memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Padahal Nabi mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, terjaga jaraknya, terjaga apa yang gak boleh diperangi. Ini menurut apa? Tuhan mengkotor Allah mengatakan. Jangan-jangan kalau kami mereka tidak mau mengeluarkan kejahatan, jangan diperangi. Kenapa kita tidak punya? Mengucap bahasa dari ilaha illallah. Bahkan mereka pun melaksanakan sholat. Nah, kemudian Allah berkasih radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan alasan beliau. Kenapa beliau memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Wallahi la uqatilanna man farqa bayna sholati wa zakati. Demi Allah, sesungguhnya akan aku perangi orang-orang yang membedakan antara kewajiban sholat dan meninggalkan sholat. Kemudian dia menetapkan sholat wajib tapi meninggalkan kewajiban zakat. Ya, semuanya dia akan perangi. Tiba-tiba orang sahabat sepakat ketika itu. Dan yang disyariatkan memerangi orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah, orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat diperangi. Para sahabat sepakat. Nah, akhirnya terjadi khilaf ketika itu tentang memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Maka Allah merasuki kalau Allah sungguh akan memerangi. Nah, orang-orang yang menetapkan kewajiban sholat tapi meninggalkan zakat. Dalam hadis kemudian dari atas aku diperintahkan kepada Rasulullah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, terjaga jarak dan hartanya. Tapi di sini kalau sahabat yang meninggalkan sholat walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga Allah mengkiaskan antara zakat dengan sholat. Orang yang meninggalkan sholat saja diperangi. Walaupun dalam hadisnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah. Diucapkan hanya la ilaha illallah saja. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, terjaga dari dan hartanya. Nah, tapi ketika ada yang meninggalkan sholat diperangi. Nah, dikiaskan zakat pun dengan sholat oleh Allah Al-Qasidik wa Allah Al-Qasidik. Dan dia menambahkan fa'idah zakat hakul ma. Sesungguhnya zakat itu hak harta. Ya. Nah, hak harta itu keluarkan zakat. Bagian pula mencapai nisab dan juga haul. Sampai menegaskan lagi, kalau seandainya mereka tidak mengeluarkan zakat unta yang dahulu mereka keluarkan, tunaikan kepada Rasulullah SAW, semua takut pun tak boleh mengurangi mereka. Dikatakan tidak mengeluarkan. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendengarkan penjelasan dari Allah Al-Qasidik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyadari bahwasanya apa yang diucapkan Allah itu adalah kebenaran. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Allah Al-Qasidik radhiyallahu ta'ala anhu merupakan abqahus sahabat, sahabat yang paling fakih, yang paling paham terhadap terhadap syariat-syariat Islam adalah Umar bin Khattab. Apa sahabat Islam? Sahabat yang paling mati secara mutlak dari syariat Islam Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Nah, baik. Dalil-dalil menunjukkan. Nah, jadinya sebutkan dari ketika beliau meninggalnya Nabi SAW. Persahabatan dia ketika Umar mengatakan para siapa yang menyatakan Muhammad telah meninggal dunia, maka dia benar. Dan dia para sahabat. Seakan-akan kami meninggal dunia Nabi SAW. Nah, dan aku ulama menyatakan dengan tegas memutuskan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dalam masyarakat memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Orang bertanya kepada Allah, kenapa aku memerangi orang-orang yang mengeluarkan zakat? Padahal yang disebut dalam hadis yang disebutkan hanya diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nah, dijelaskan oleh Allah karena sifat yang Allah mengatakan. Bahwasanya zakat itu hak kulma, hak harta. Nah, sementara dalam hadis kalau dilihat barangsiapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka terjaga darah dan hartanya kecuali dengan haknya. Ada hak Islam. Nah, seperti halnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan tapi dia membunuh orang lain. Nah, boleh dikatakan muslim. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan dia berzina, boleh dikatakan rajin. Nah, ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia murtad, boleh diperangi, boleh dikatakan hukuman mati. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, ini pakinya. Oh, bapak kasih kalau dia orang kaya. Dan jangan termasukkan harta. Ya, barang siapa yang tidak mau mengeluarkannya, maka boleh berperang. Nah, ya, di sini, oh bapak, ya, bapak kalau dia orang kaya menyadari, oh si bapak, nah, tak dilapangkan dadanya oleh Allah SWT dalam memahami ayat-ayat atau ucapan-ucapan Nabi SAW dan itu mengetahui apa yang dinyatakan oleh Allah dan dilakukan oleh Allah karena sedikit dia melakukan hal yang kebenaran. Nah, mengenai orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi, dari hadis yang kita bacakan ini juga menunjukkan bahwasanya di dalam muamalah bersama manusia maka sesuai dengan kezahirannya. Rasulullah mengatakan mintu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperangi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka akan terjaga darah dan hartanya kecuali dengan hak Islam. Ada permasalahan perhitungannya bagaimananya, apakah hatinya pun mengakui apapun tidak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga jika tidak bermuamalah bersama manusia maka sesuai dengan zahirnya. Nah, ketika ada seseorang yang zahirnya sebagai seorang muslim, hukumi muslim. Nah, sampai nampak jelas bahwa dia keluar dari Islam. Adapun kalau zahirnya mengucapkan la ilaha illallah, melaksanakan sholat bersama kaum muslimin, hukum Islam zahir. Sehingga Tatkala Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu sebuah perang memerangi orang-orang muslim, orang-orang kafir. Dalam perang tersebut ketika Usamah bin Zaid hendak menebaskan pedangnya kepada orang kafir, orang itu mengatakan la ilaha illallah. Usamah menganggap bahwa perang ini hanya berlindung saja supaya beliau tidak menjadi membunuhnya. Iya, Usamah bin Zaid tetap membunuh orang tersebut pada dia mengucapkan la ilaha illallah, beranggapan bahwa orang ini mengucapkan la ilaha illallah hanya di sana saja, hanya untuk berlindung saja supaya selamat. Adapun hatinya tidak menetapkan kalimat tersebut. Ini menurut Usamah bin Zaid, sehingga telah membunuh orang tersebut. Sehingga sampai orang ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengambil Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu keadaan dan mengatakan, "Kaifa tasma'u bi la ilaha illallah?" Ya manusia, oke. Bagaimana yang kau lakukan dengan kalimat la ilaha illallah di hari kiamat nanti? Nah, kemudian kita mengatakan orang ini mengucapkan hanya untuk berlindung saja, orang ini ta'awudan, hanya untuk menyelamatkan diri saja supaya tidak jadi tebas layarnya. Rasulullah kembali bertanya, "Amalan sa'ukta anqalbi?" Apakah engkau membelah dadanya? Kemudian kau ketahui bagaimana isi hatinya? Kau ketahui niatan-niatannya? Nah, itu sebenarnya Usamah bin Zaid. Bahkan beliau merasa terpukul dengan ucapan Rasulullah ini. Beliau bersaing dengan perkara yang sama. Kenapa? Kenapa beliau membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Walaupun kan tidak perang tadi. Nah, mengumumi seorang itu yang membuangin. Ada bagaimana hatinya? Jangan-jangan hatinya tidak ikhlas. Jangan-jangan hanya meminta perlindungan saja. Jangan-jangan cuma selamat saja. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hati. Tetapi di dunia, kita beramal sesuai dengan kualitasnya. Nah, kemudian ini akan pada akhirat dibongkar apa yang ada dalam dalam manusia. Nah, jumlah sarawak diuji, dibongkar apa yang ada dalam dalam manusia. Tapi kalau di dunia kita bermuamalah dengan seseorang sesuai dengan zahir, zahirnya orang ini baik dan zahirnya orang ini sebagai ahli sunnah belum ahli sunnah sampai nampak perbuatan-perbuatan yang mengeluarkannya dari ruang lingkup atas. Nah, baru kemudian, lalu bagaimana kepada seseorang? Apakah asal kepada seseorang itu tidak bersifat ruhul berbaik sangka ataukah berburuk sangka? Dalam ini Ibnu Mufti rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Adabus Syariah merinci al-aslu fil insan al-mustaqim khulqan. Asal pada seseorang yang mustaqim, yang lurus, yang jujur, yang baik, maka asalnya kita berbaik sangka. Nah, orang ini masya Allah, dia semangat ibadah, semangat ta'dil, semangat ta'awun dan sebagainya. Nah, maka asal terhadap orang ini secara wahirnya kita bersifat husnul khotimah. Nah, wala aslu bil ihsani ghairu mustaqim su'uban. Dan asal pada seorang yang tidak lurus, yang tidak baik, orang yang jelek, maka kita berusaha kepadanya. Dia tahu orang ini mencuri, misalnya dia berkunjung ke rumah kita. Nah, ya. Maka apa kita ada sungguh pun kepada jangan-jangan orang ini pun muncul di rumah kita. Cuma kita berhati-hati. Ya. Kenapa ya? Bahwasanya orang ini dia itu. Nah, kalau orang ini tertipu, keluar muamalah dengan kita. Ya. Dia mengapa kita bersyukur kepada kepadanya? Berusaha kepada jangan orang itu memenuhi saja. Dikarenakan akal orangnya tadi tidak lurus baik akhlaknya. Nah, tapi kalau pada orang yang baik, yang soleh, maka hendaknya kita berusaha soleh. Perbaikan aja terus. Teman kita masya Allah. Semangat ibadah, ya, semangat ini, semangat itu, ya. Kebaikan kepada yang berusaha. Kalau sejak dibedakan, nah, tidak perlu berbaikan kepada semua orang. Datang ke dalam rumah kita berbaikan. Nah, ya, insya Allah ada apa-apa, ya, perlu bersyukur. Nah. Ya, makanya di rumah dulu ya, saya mau keluar rumah dulu. Wah, hebat tentunya nanti. Nah, sehingga berusaha kepada orang yang boleh diberi. Ini bukan suatu dosa. Nah, bukan suatu dosa. Jika kampung orang itu atau melakukan perbuatan yang mencurigakan secara positif. Nah, kita pun perlu sama untuk berwaspada, berhati-hati. Ya. Tapi kalau orang yang baik, nah, yang mustaqim, ya, kita pun perlu sama kepadanya. Nah, itu terus. Ia pun bangun, kain bangun, dan bangun. Jauh dari kalian kita prasangka buruk. Ya, jadi kepada orang yang tadi baik. Nah, dikatakan prasangka buruk ini termasuk di antara asbab hadis, pembicaraan yang dusta, dusta ucapan. Nah, dan masih ada banyak yang pun menunjukkan tentang keutamaan kalimat tauhid. Bahwasanya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah sebab keselamatan seorang di dunia dan juga di akhirat. Di dunia ketika mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah terjaga darah dan hartanya. Nah, tidak boleh membunuh seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, tidak boleh merampas harta orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa ini ada? Mirtahu jannah la ilaha illallah. Para ulama mengatakan kunci syurga itu adalah la ilaha illallah sebagai kunci syurga. Nah, siapa orang tidak memiliki kuncinya, dia bisa masuk ke dalam syurga. Di sisi lain para ulama menambahkan yang namanya kunci harus memiliki gigi-giginya. Kalau kita punya kunci tanpa ada gigi-giginya, nah, dimasukkan ke dalam lubangnya, dan terbuka juga. Nah, dan gigi-giginya tersebut adalah syurut, syarat-syarat la ilaha illallah. Sehingga kita memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah, sehingga, nah, kita memiliki kunci surga yang memiliki gigi-giginya yang dengannya bisa membuka pintu surga. kota kalimat la ilaha illallah. Ya ayyuhannas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kita ucapkan bahwasanya orang zaman sekarang ini banyak yang mereka mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi tidak memahami makna la ilaha illallah. Sehingga dikarenakan tidak paham terhadap makna la ilaha illallah, tidak melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya. Ya. Perbaikan keadaannya dengan orang-orang kafir zaman dahulu. Ya. Pada zaman Nabi SAW, mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Sehingga orang-orang perempuan ketika mengatai makna la ilaha illallah, yang pada konsekuensinya hanya beribadah kepada Allah saja, meninggalkan peribadahan kepada Allah, meninggalkan berhala-berhala yang ada pada mereka, meninggalkan lata, uzza, manah, rubah, dan lain sebagainya, mereka berhala. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga orang-orang benar-benar mengucapkan la ilaha illallah pada awal-awal Islam, menunjukkan mereka adalah orang-orang yang siap menanggung konsekuensinya. Ya. Benar-benar meninggalkan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah hanya kepada Allah saja. Sementara orang-orang kafir tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun hanya mengucapkan saja. Nah, ucapan Allah kemudian mereka beribadah kepada Allah Taala tidak mau. Kenapa mereka tahu konsekuensi ketika mengucapkan la ilaha illallah? Mereka lebih, mencintai berhala-berhala mereka. Aku kecintaan mereka kepada berhala-berhala sama dengan kecintaannya kepada Allah. Nah, tidak mau meninggalkan berhala-berhala tersebut. Ini dia antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang dibacakan tadi. Yang jelas, dalam muamalah sesama manusia sesuai dengan zahirnya. Ini pun dinyatakan oleh Umar bin Khattab. Innan nas yu'amaluna bima dhahara. Sesungguhnya manusia bermuamalah dengannya, berinteraksi dengan sesuai dengan zahirnya. Kalau zahirnya nampak baik, dia boleh baik. Kalau zahirnya jelek, dia boleh jelek. Sesuai dengan zahirnya. Assalamualaikum. Nah, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. mengatakan kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang tidak sampai dengan sahaja mansoh ramawana imanan wa salam gufrallahu mantafadana mintati. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan kadar iman terhadap kewajibannya dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ini pun berlaku bagi ibadah-ibadah yang lain. Sedangnya terkadang kita merasa untuk ibadah pertama ini bisa dan akan melaksanakan perintah Allah atau perintah Rasulnya. Yang kedua diri dengan ihsan. Nah, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah seperti ini akan mendapatkan keutamaan yang besar. Allahu a'lam. Sehingga dia berdoa yang diajarkan ketika kita mendapatkan musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati. Sesungguhnya kita ingin Allah, kita dikembalikan kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpa. Itisa. Nah, meminta balasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum mendapatkannya. Nah, maka diikutkan kepada sahur tanpa dari kepadanya. Ada beberapa yang dia tidak ada usaha mencari, tetap dalam peribadah kepada berhala-berhala dan sebagainya. Maka kalau orang yang kalau orang dikatakan Islam tak menyebar. Nah, tak menyebar ke mana-mana. Kalau saya dia ada kemauan dan kebenaran, bisa berusaha mencari. Nah, kalau orang tentang orang yang seperti ini. Bagaimana saya memahamkan kepada ayat yang memiliki paham liberal dan bagaimana jika saya seharusnya orang berikut orang muamah dan masalah urusan dunia dengan tidak baik kepadanya. Nah, tapi kalau dalam masalah agama kita mungkin prinsip akidah atau sunnah atau jamaah. Nah, dan tentunya untuk kecintaan kita kepada orang tua kita dengan memberikan nasihat-nasihat, arahan-arahan, tapi kita bisa menempatkan sesuai tempatnya. Jadi waktu-waktu di mana nasihat-nasihat atau masukan-masukan yang didengar oleh orang tua kita. Kalau seandainya kita tidak bisa menjelaskan kepada orang tua kita, mungkin bisa melalui media-media yang lain. Nah, bagi publikasi, majalah, ataupun audio-audio, ya mungkin sebenarnya ringkas kesempatan ini. Ringkas tapi mengena. Nah, mengena tentang bahayanya paham, diperang. Yang jelas tidak cukup sekali uang. Kadang-kadang sekali yang terima cari uang yang lain. Ya, sampaikan lagi. Nah, barang-barang itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada orang tua. Barang-barang bukan berarti orang tua kita diperlakukan dengan tinggalkan langsung. Nah, satu kali orang tua marah, kita tidak ada di dalam dunia. Saya pun beberapa kali masih sebagai nasihat. Jadi kalau awal mungkin orang tua tidak terima. Tapi barangkali dengan adanya masukan tadi berpikir. Nah, mulai mengkaji dan sebagainya. Jadi dipastikan. Nah, baik bulan-bulan ini, majalah-majalah, sampai maksimal usahanya. Nah, dalam rangka menjauhi orang tua kita. Berapa bisa menjelaskan Allah tentang Yajam Allah ya? Dalam Allah tentang ada syarat haul dan nisab. Kalau haul berarti genap 1 tahun. Nah, masuk 1 tahun. Ya, sudah 1 tahun masuk ini namanya haul atau nisab. Nah, ada batas minimal wajib dikeluarkan zakat. Berbeda-beda ini. Berbeda-beda hewan ini. Kalau hewan yang berupa kambing atau domba, minimalnya punya 40 ekor. 40 ekor dikeluarkan satu kambing. Sudah kan domba ya. Jarang 40 ekor. Nah, oh punya pedagang 100 ekor. Tapi kadang keluar masuk satu langsung hari itu habis. Sementara saya cara tambah tahun setahun tidak berkurang dari 40 ekor. Kalau bisa itu, nah, 40 ekor sebenarnya 1 ekor. Orang tua itu. Dan besarnya lainnya saima itu digembalakan Dimanakan di bawah pada rumput, dimanakan kalau di kandang, tidak ada kewajiban. Ini satu ekor kambing, tapi di kandang ya, sudah haul, tidak ada kewajiban di kandang. Beda-beda. Satu unta, lima ekor unta. Tapi yang dikeluarkan bukan satu unta. Punya lima ekor unta, yang dikeluarkannya kami. Ya ada ukuran-ukuran itu sapi dan ya ukuran ya. Dan tidak kelipatan. 40 misalkan 1, kalau 80 2 ya. Jadi seperti itu. Ada ukuran-ukuran yang tentu gak hanya di sholat wali. Ini contohnya saja. Jarang-jarang kalau jamannya wajah kerasa di terjumpa ya. Kebanyakan kita kan di kandang ya. Tapi terpaksa, atau dipaksa sementara hatinya menolaknya dan lain sebagainya. Wabarakatuh, sehingga jangan berpura-pura dalam menghubungi kami, apalagi pada penguasa. Wabarakatuh.